Ustaz, bagaimana menggabungkan hadis yang menjelaskan bahwa makhluk yang pertama diciptakan adalah pena dengan hadis Rasulullah SAW mendengarkan goresan pena dalam masa takdir? Ya, enggak ada pertentangannya. Yang didengarkan Rasul, ya pena-pena yang nulis takdir, dan pena-pena itu termasuk makhluk Allah yang paling pertama diciptakan dan masih ada sampai sekarang. Jadi ada pena yang menulis semua takdir, namanya Al-Qalamul Awal. Pena pertama kali yang Allah ciptakan yang menulis semua takdir sampai kiamat, yang di Lauhil Mahfudz. Ada yang namanya aqlam, pena takdir tahunan. Ada pena takdir untuk masing-masing jiwa seumur hidupnya ketika dia di perut ibunya. Ada yang namanya harian yang ditulis sama malaikat muka malaikat Raqibun Atid. Itu banyak, masing-masing ada tulisan takdirnya pada kelakuan. Dan semua itu tidak bakal meleset dari Lauhil Mahfudz pada kelakuan. Jadi enggak bertentangan, malah menjelaskan. Saya mau menanyakan tentang hukum asuransi dalam Islam. Panjang ya, Ikhwan. Asuransi itu macam-macam. Ada asuransi sosial, ada asuransi gotong royong, ada asuransi komersil. Asuransi sosial gambarannya adalah dari pemerintah. Murni dari pihak pemerintah untuk masyarakatnya. Faham insyaallah ya? Jadi antum enggak usah pakai bayar-bayar segala, enggak usah pakai premi-premian, gelondongan dari pihak pemerintah, tapi diasuransikan. Itu boleh. Entah dengan nama KIS, entah dengan nama BPJS atau dengan nama apapun, ketika murni dari pihak pemerintah dengan tanpa apapun, itu haknya antum sebagai warga negara. Ada enggak ya? Ada, alhamdulillah. Dinikmati. Tapi tentunya ditujukan kepada yang sesuai dengan aturan pemerintah. Kartu Indonesia Sehat untuk siapa ini? Fakir miskin. BPJS semua pihak. Yang gratis fakir miskin. Yang enggak gratis bayar premi, kayak gitu ya. Yang gratis ya, yang dibahas sekarang ini. Kalau antum enggak fakir miskin yo, jangan kemudian minta-minta, ya, tahu dirilah. Kalau gitu. Kalau udah kayak gini, saya miskin, miskin kabeh. Allah musta'an. Kira-kira yang lainnya, no, saya gak miskin. Allah Taala. Yang kedua namanya asuransi gotong royong. Sebentar, tadi pemerintah. Atau yang kedua, yang sosial kalau dapat dari perusahaan tempat untuk bekerja. Murni subsidi perusahaan. Nah, untuk karyawan-karyawannya. Maka antum mendapatkan jatah sesuai dengan aturan perusahaan antum tadi. Udah nggih? Kalau antum diminta untuk bayar premi, maka antum hanya berhak mengambil premi yang sudah antum setorkan. Tidak lebih daripada itu. Yang kedua namanya asuransi gotong royong. Yang namanya gotong royong, Ikhwan, umumnya dilakukan oleh swasta. Misalkan ada paguyuban abang becak. Semua tukang becak di Kulon Progo ini masuk dalam paguyuban tukang becak. Mereka mengadakan program namanya asuransi. Iuran masing-masing abang becak satu harinya bayar Rp5.000. Dikelola oleh yang ditunjuk sebagai bendahara. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan semua anggota abang becak tadi. Becaknya tahu-tahu rusak, enggak punya duit, diambilkan dari sini. Tahu-tahu ketabrak, penyok kabeh, enggak punya duit, diambilkan dari sini. Atau orangnya sakit, tidak punya biaya, diambilkan dari sini. Jadi digunakan sesuai dengan peruntukan anggota tadi itu yang memerlukan, dengan tanpa memandang berapa klaimnya itu. Yang penting sesuai kebutuhan. Baiklah. Ini umumnya ya, ketika setoran terus numpuk, tidak ada trouble, banyak uangnya ya. Umumnya kalau terlalu banyak dihentikan. Is andek sih kakek duit, enggak ada yang macam-macam dah sembunyi. Nah, begitu agak mulai menipis, ayo lagi tahun. Itu namanya adamin ta'awuni. Ini diperbolehkan. Paham ya? Diperbolehkan. Paham lagi? Nah, misalkan antum apa mau bikin program apa ini? angkot atau apa gitu ya. Itu namanya ta'awun. Jadi antara anggota saja. Jadi semuanya ikhlas untuk ta'awun lillahi ta'ala. Ketika dia memerlukan berapapun yang dia butuhkan, diambil dari sini. Entah dapat banyak, sedang, sedikit, tidak ada masalah. Kita sifatnya adalah gotong royong saja. Itu diperbolehkan. Dimasukkan dalam bab wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Yang ketiga apa ya, kan? Asuransi komersil. Ini bisnis. Ciri-cirinya adalah orang yang masuk padanya harus membayar premi. Membayar premi. Orang yang masuk yang sudah membayar premi mungkin untung, mungkin rugi. Ketika dia misalkan masuk dalam asuransi kesehatan, namanya askes, gitu ya. Bayar premi, tergantung kelasnya masing-masing. Bayar tiap bulan, bayar. Selama dia nggak sakit, bayar terus, nggak balik tuh uangnya. Yang untung siapa? Askesnya. Antunya rugi, bayar tok sampai tua, gak loro-loro ya, kan? Numpuk banyak begitu. Nah, gitu ya. Atau ya rugi dianya. Antum baru bayar satu kali, dua kali setoran. Sekali setor cuma 10.000, baru 20.000 atau sakit. Nah, mereka harus membayar sesuai dengan aturan yang ada. Melebihi 20.000 yang KO askesnya. Itu namanya komersil. Antum ingin barakallahu fikum mengirim barang dari Yogyakarta ke luar Jawa sana. Entah melalui pesawat atau melalui lautan dan segala macamnya. Antum masuk di asuransi ekspedisi. Antum berani bayar berapa ke ekspedisi? Misalkan antum punya 10 kontainer mau dikirim ke Makassar sana. Ditawarkan, kami siap mengantar barang Bapak. biaya sekian plus asuransi. Kalau selamat, ini punya saya. Ada sesuatu, kami yang akan bertanggung jawab atas barang Bapak. Ya, antum bayar ongkos kirimnya plus bayar asuransi keselamatan barang Anda. Ini namanya komersil. Jadi mungkin yang rugi dia, mungkin antum. Lancar-lancar saja sampai Makassar. Sudah punyanya ekspedisi, kadang 10 juta, 50, 100 tergantung berapa yang antum kirim. Ada kalanya tahu-tahu ada gelombang besar tengah lautan, blek, hilang kabeh. Sini. Itu nilai 10 kontainer itu sama dengan 10 miliar. Sini. Keok deh, gulung tikar langsung. Itu namanya bisnis. Itu ciri-ciri bisnis. Paham ya? Entah kesehatan, entah asuransi ekspedisi, entah asuransi jiwa, apapun yang mengandung unsur komersil. Itu namanya asuransi bisnis. Dalam Islam, tidak diperbolehkan. Sebab ada unsur perjudian. Ya, itu mungkin untung, mungkin rugi. Untung, ada dua kemungkinan untung rugi, itu namanya perjudian. Dan yang kedua, memakan harta orang dengan cara yang batil. Kalau selamat, dia makan harta antum dengan cara yang batil. Kalau enggak selamat, antum makan harta dia dengan cara yang batil. Maaf, Pak. Jadi yang sosial boleh, yang gotong royong boleh, yang enggak boleh hanya yang komersil saja. Allahu taala alam bisawab. Pun nggih. Pun. Alhamdulillah. Jawabannya menyenangkan hati saya. Mantep, ndak ragu-ragu lagi. Ngoten nggih? Jazakallah ya. Cukup ya, kan? Jam 10. Terlalu malam ya, kan? Sudah hampir 1.5 jam ini kita bicarain. Nah, semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan taufiknya sehingga kita bisa mengamalkan agenda-agenda amal-amal tadi selama setahun sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.